السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat sehat. Bagi yang sakit, nikmat sakit dan bisa bersabar atas penyakitnya, dan itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja di saf terdepan adalah nikmat ilmu dan iman tadi. Karena dengannya kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan apa yang tidak pernah dirasakan dengan harta, dengan fasilitas dunia, dengan posisi yang kita dapatkan. Hadirin Allah muliakan, makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita mengatakan bahwa dengan belajar itu manusia menjadi hidup setelah sebelumnya dia mati. Kata para ulama, asbahal insanu hayyan ba'da an kana mayita. Dengan belajar itu manusia itu jadi hidup sebelum atau setelah sebelumnya itu mati secara jiwa dan hati. Dan hidupnya itu penuh dengan cahaya. Dan itulah ilmu. Itulah ilmu. Makanya ilmu benar-benar ditekankan oleh para ulama. Kata Al-Hafidz Al-Hakami, al-ilmu nurun mubinun yastadi'u bihi ahlu sa'adati wal juhalu fi dhulami. Ilmu itu cahaya yang terang, cahaya yang terang. Dan orang-orang yang bahagia itu menggunakan cahaya itu untuk kebahagiaannya. Dan orang-orang bodoh itu untuk menghilangkan gelapnya kebodohan pun menggunakan cahaya tersebut, yaitu cahaya ilmu. Jadi hadirin Allah muliakan, Syafi'i yang paling nikmat itu begadang karena belajar. Begadang karena belajar menuntut ilmu, beribadah. Itu yang paling nikmat, kata beliau. Itu lebih nikmat daripada mendapatkan dunia. Makanya kita harus banyak bersyukur nih jamaah, ketika kita diberikan kesempatan belajar, apalagi bersama salah satu kitab terbaik di dunia. Bukan hanya membuka wawasan, tapi membuka hati kita. Maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari, atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus minta hal demikian. Karena itu yang akan membuat kita menikmati hidup. Sebagaimana jaga terus syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga komitmen kita dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mansara Ala Nahjihi Bi Ihsanin Ila Yaumidin Wa Sallama Tasliman Kathira. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah dalam bab menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersama hadis Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal, hadis yang ke-11 atau hadis yang ke-166. Mari kita langsung bersama Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Dan semoga Allah menyembuhkan seluruh kita yang sedang sakit pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan dari Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Qal, beliau menyampaikan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari khadf, anil khadfi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan khadf. Jamaah yang Allah muliakan, timbul pertanyaan, apa sih itu khadaf? Nanti kita jelaskan dengan meminta taufik dari Allah. Wa qala innahu la yaqtul laqtul sayyida. Lalu Nabi SAW menyampaikan, karena khadaf itu tidak membunuh hewan buruan. Wala yanka al-aduwa, dan juga tidak bisa melumpuhkan musuh, tidak bisa mengalahkan musuh. Wa innahu yafqa'ul a'in, namun ia hanya bisa membutakan mata. Wa yaksiru sin, dan bisa mematahkan gigi. Ada surat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu dalam riwayat yang lain, jadi kita ulang dulu ya, Nabi melarang dari khadaf, dan beliau memberikan alasan khadaf itu pakai kha ya, khadaf itu tidak bisa membunuh hewan buruan. nggak bisa melumpuhkan musuh, nggak, namun hanya bisa membutakan mata dan mematahkan gigi. Dalam riwayat yang lain, anna qariban libni Mughaffal khadhafa, ada seorang kerabat Abdullah bin Mughaffal itu melakukan khadhaf, fanahahu, lalu dilarang sama Abdullah bin Mughaffal. Waqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadhaf, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaha, melarang kita dari khadhaf. Waqala innaha la tasidu sayda, dan Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa khadhaf itu enggak bisa untuk membunuh hewan buruan, jadi enggak bisa digunakan untuk berburu. Thumma 'ada faqal, kerabatnya ini kembali melakukan khadhaf, hadirin, kan dilarang nih, diulang lagi sama saudaranya ini, sama kerabatnya, khadhaf lagi, padahal Abdullah bin Ghaffal udah mengatakan Nabi SAW melarang khadhaf. Kerabatnya khadhaf lagi. Faqala uhadithuka anna Rasulullah SAW naha anhu thumma utta takhdif. Abdullah bin Ghaffal mengatakan, aku menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang khadhaf, lalu engkau masih saja melakukan khadhaf. La ukallimuka abada, aku gak mau bicara denganmu selama-lamanya, aku gak mau bicara denganmu selama-lamanya. Ada surat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik, dan mungkin diantara kita masih bertanya-tanya apa itu khadhaf, apa itu khadhaf. Nanti kita lihat keterangan para ulama kita ya. Yang pertama, sebelum kita bicara tentang khadhaf, kita bicara dulu tentang perawi hadis ini dari sahabat, karena ini nama yang baru bersama kita di hadis Riyadhus Shalihin. Beliau adalah Abdullah bin Mughaffal. Kunyah beliau Abu Sa'id, atau ada yang menyebut Abu Ziyad. Dan Abdullah bin Mughaffal ini, jamaah, ini beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhuma, itu beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan ayahnya wafat sebelum Fathu Makkah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau dan ayahnya, siapa ayahnya? Mughaffal, kan namanya Abdullah bin Mughaffal, hadirin, gak mungkin nama bapaknya Asep, karena Abdullah bin Mughaffal. Jadi Abdullah dan Mughaffal ini, ayah sama anak ini sahabat Nabi. Wah, ini penting keberadaan ayah yang beriman, ayah yang soleh, ayah yang bertakwa. Itu sangat-sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Hadirin Allah muliakan, dan Abdullah bin Mughaffal itu mengikuti berbagai macam peperangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diantaranya beliau mengikuti Hudaybiyah. Dan diantara sosok yang berbaiat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusaha melayani, berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu baiat itu beliau menyampaikan begini, inilah aku tu biqasnin min aqsan syajara, uzallilu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, wahum yubayi'unahu. Beliau tu mengatakan, aku sungguh aku mengambil dahan pohon lalu aku gunakan untuk memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat manusia sedang berbaiat dengan beliau. Jadi beliau enggak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepanasan. Jadi beliau memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan mereka menomorsatukan Rasulullah SAW di setiap saat. Mereka enggak mau Nabi SAW sakit. Mereka enggak mau Nabi SAW kepanasan. Jadi sebatas kepanasan aja mereka enggak nyaman. Mereka ingin Nabi SAW mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik. Dan Abdullah bin Mughaffal ini, jamaah, ini salah satu sahabat yang fakir, yang tidak bisa ikut perang Tabuk, yang ketika Nabi SAW mengumumkan beliau akan berangkat ke Tabuk menghadapi Romawi, maka sebagian orang miskin datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kedatangan tamu orang-orang miskin dan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensponsori mereka, untuk memberikan perlengkapan agar mereka bisa ikut berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi meminta maaf sebesar-besarnya karena harta sudah habis, perlengkapan sudah habis, dan Nabi SAW tidak bisa membawa mereka. Lalu mereka pulang ke rumah mereka, dan Allah dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana kondisi mereka. Kata Allah, tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang dan mereka menangis sedih karena mereka tidak punya dana yang mereka gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sebatas jalan-jalan, bukan untuk beli barang. Tapi digunakan untuk berinfak di jalan Allah. Nah, di antara mereka adalah Abdullah bin Mughaffal. Di antara yang menangis dan tangisan mereka difirmankan oleh Allah sebagai salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat apa? At-Taubah ayat 92. Itu Abdullah bin Mughaffal. Dan beliau terus demikian sampai masa Khulafa'ir Rashidin. Beliau ikut pada pembukaan kota Tustar. Tustar itu kota di mana? Di Persia. Di Persia. Dan yang pertama kali masuk ke kota tersebut. Dan beliau juga bukan hanya pejuang sejati, beliau juga fuqaha-nya sahabat. Abdullah bin Mughaffal ini pakar fikihnya para sahabat. Ulama-nya para sahabat, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Abdullah bin Mughaffal adalah ulama-nya para sahabat. Dan beliau adalah satu di antara 10 orang yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke Basrah untuk mendidik mereka dan mengajarkan ilmu kepada penduduk Basrah. Itu hadirin. Jadi beliau satu dari 10 orang yang Umar utus radhiyallahu ta'ala an. Maka akhirnya Abdullah bin Mughaffal itu tinggal di Basrah, lalu buat rumah di dekat Masjid Jami' di Basrah dan tinggal di sana setelah sebelumnya tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Dan beliau meriwayatkan 43 hadis dari Nabi SAW. Beliau wafat dan beliau memberikan wasiat agar yang mensolati beliau adalah sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Dan beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Jadi beliau memberikan wasiat, yang mensolatkan saya itu adalah sahabat. Jadi kalau saya meninggal dunia, yang mensolatkan saya adalah Abu Barzah Al-Aslami. Itu wasiat beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Sekali lagi, seorang pencinta Nabi SAW, seorang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW dan kepada sunnah Nabi SAW. Nanti kita lihat bagaimana, tadi kita sudah bacakan bagaimana beliau tegas sekali dengan kerabat beliau sendiri yang gak menggubris sunnah Nabi SAW. Ini pencinta Nabi SAW sejati ini jamaah. Dan beliau pejuang, dan beliau ulama, ulamanya sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya. Oke, kita masuk ke hadis ini dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Ghaffal menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan khadaf. Apa itu khadaf, hadirin? Khadaf itu dijelaskan para ulama. Kita ambil satu contoh saja. Al-Azhari menyampaikan ar-ramyu bil hasa as-sighari bi atrafil asabi'. Al-khadaf itu apa? Ar-ramyu bil hasa sighar bi atrafil asabi'. Melempar batu kecil atau kerikil. Ini melempar batu kecil atau kerikil dengan jari. Sebagian ulama menekankan dengan jari telunjuk dan jari jempol, ibu jari. Tapi sebagian mengatakan pokoknya dengan jari. Biar trafil asabi di ruas atas jari-jari. Jadi melemparkan batu kecil dengan jari. Jelas? Clear ya? Jadi Nabi melarang al-khadaf. Pakai kha. Karena kalau pakai qaf beda lagi nanti maknanya. Nah, itu pertama. Yang kedua jemaah, apa hukumnya? Jadi larangan Nabi ini melahirkan hukum apa sih? Melahirkan hukum apa? Jemaah yang Allah muliakan, terjadi khilaf para ulama. Terjadi khilaf para ulama tentang apa hukum khadaf. Sebagian ulama ada yang mengharamkan secara mutlak, mengharamkan secara mutlak. Di antaranya keterangan Al-Qadhi Iyad, beliau menyampaikan naha 'anil khadhaf li'annahu laysa min alatil harbi allati yataharrazu biha wala min alatil sayd. Kata beliau, larangan melakukan khadhaf karena khadhaf bukan alat perang dan bukan alat berburu. Wala mimma yajuzu lahu bihi. Kita loncat sedikit, saya nggak baca langsung full, kita lanjut sedikit. Dan khadhaf itu bukan, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan main-mainan, karena dia bisa mencederai dan fatal, bisa membutakan mata dan mematahkan gigi. Nah, itu poinnya hadis itu. Kita lihat lagi hadisnya, tolong jemaah. Jadi Nabi SAW melarang dari khadhaf karena dia nggak bisa membunuh hewan buruan. Jadi bayangin, antum melempar kijang pakai kerikil, mati apa enggak? Ya mati aja kalau dia ajal gitu, ada serangan jantung terus. Tapi kan matinya bukan karena lemparan kita. Ya bisa aja sih mati Ustaz, ya bisa kalau mati mah. Tapi pas dicek dokter hewan ternyata karena serangan jantung ini. Jadi tapi ini enggak, jadi hewan juga enggak jatuh, enggak membunuh. Terus kalau dipakai melawan musuh juga enggak efektif. Masa musuh dilumpuhkan dengan lemparan batu? Enggak efektif. Secara umum begitu kan. Gitulah. Makanya tentara kan di apa, di persenjataan misalnya AK-47 dan lain-lain, kerikil nggak efektif. Tapi di sisi lain dia bisa, tadi lihat hadisnya apa, dia bisa membutakan mata dan bisa mematahkan gigi. Jadi maksudnya itu tadi kata Al-Qadhi Iyad, ini kalau kalau nggak dipakai buat berburu, nggak dipakai buat melawan musuh, berarti dipakai buat apa? Buat main-main aja, seru-seruan. Nah itu bahaya gitu loh. Kalau main lempar-lempar kerikil itu bisa kena mata buta, kena gigi patah gitu loh. Oleh karena itu dilarang oleh para ulama. Jelas hadirin Allah muliakan. Namun Allah Ta'ala misal, yang lebih tajam dan lebih kuat adalah keterangan para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Keterangan yang dijelaskan para ulama, sebagian ulama seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bahwa khadhaf itu dilihat dari segi maslahatnya. Maslahatnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau katakan fi hadzal hadithi annahyu 'anil khadhaf. Dalam hadis ini ada larangan melakukan khadhaf. La li'annahu la maslahata fih wa yakhafu mafsadatuh. Lihat bagaimana tajamnya Imam Nawawi rahimahullah. Karena tidak ada maslahat di dalam khadhaf, dan justru dikhawatirkan mafsadatnya, Mafsadat ini opposite atau lawan dari maslahat. Jadi maslahatnya gak ada, secara umum gak ada. Justru sebaliknya, dikhawatirkan ada mafsadat. وَيَلْتَهِقُ بِهِ كُلُّ مَا شَارَكَهُ فِي هَذَا. Dan semua yang semakna dengan khodaf dihukumi sama. Jadi semua hal yang gak ada maslahatnya dan justru dikhawatirkan menimbulkan mafsadat atau mudarat atau kerusakan atau mencederai dan gak jelas juga untuk apa, itu semua hukumnya sama, gak boleh, hukumnya sama. Lalu beliau menyampaikan wa fihi anna ma kana fihi maslahah, anna ma kana fihi maslahatan aw hajatan fi qitalil adu wa tahsinis sayd fa huwa jaiz. Dan dari sini juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa seluruh hal yang ada maslahatnya dan dibutuhkan untuk menghadapi musuh, untuk berburu atau mendapatkan hewan buruan, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Makanya perlu membolehkan melempar burung dengan sesuatu, tidak membunuh, tapi burungnya itu jatuh, lalu habis jatuh disembelih, gitu. Jadi nggak membuat burung itu terbunuh, tapi membuat burung itu jatuh, lalu habis pas jatuh masih hidup nih, disembelih. Itu maslahat, walaupun tidak membunuh burung tersebut. Kan tadi kan hadis itu mengatakan nggak membunuh binatang buruan. Jadi maksud membunuh binatang buruan itu nggak ada maslahatnya. Tapi kalau ada maslahatnya itu dibutuhkan, maka boleh. Maka diperbolehkan. Itu maksudnya. Itu poin. Makanya ini juga kesimpulan Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah satu ulama Syafi'iyah juga. Beliau menyampaikan bahwa perinciannya adalah fa in kana al-aghla fi hali rami ma dzukira fil hadits imtana. Secara umum mayoritas kondisi melempar itu seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi ini, dilarang. Wa in kana aqsuhu jaiz. Tapi kalau sebaliknya memberikan maslahat, boleh. Diperbolehkan. Jadi dan kata beliau faja'ala madar an-nahi ala khasyati idkhali ad-darar ala ahadin minan nas, bahwa larangan ini itu karena khawatir memberikan mudarat kepada manusia, itu kan membutakan mata dan memecahkan gigi. Jadi kalau kita main lempar-lemparan batu, kerikil gitu lah, itu mudarat kan, ngerti gak maksudnya? Jadi kan maksudnya gini loh, secara umum kenapa Anda butuh melempar pakai batu atau kerikil? Kebutuhan, pada dasar kebutuhan melempar itu untuk menghadapi musuh dan berburu atau menangkap hewan. Nah, kalau itu enggak efektif, terus mau dipakai di mana? dan kalau dipakai buat yang lain bisa membahayakan orang gitu loh, maka hukum asalnya dilarang. Tapi kalau ternyata kita butuh, ada maslahatnya untuk melempar batu dengan kerikil itu, batu dan kerikil sama aja, melempar batu atau kerikil, maka silahkan. Jadi ulama melihat illatul hukum, alasan kenapa ini dilarang. Dan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan para ulama-ulama yang lain. Jelas hadirin, paham nih. Jadi kalau nggak ada maslahatnya dan justru rentan memudaratkan orang, akhirnya nimpuk mata, kena mata-mata bisa buta, kena gigi patah, atau kena kepala bisa melukai, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada maslahatnya, silakan. Ada maslahatnya, boleh. Misalnya ada orang nyerang antum, terus nggak punya senjata apapun, yang ada cuma batu-batu kerikil aja, yaudah timpukin aja. Itu masuk ke dalam bab daf'us sa'il. Kalau kita diserang, sekali lagi, apalagi dia bawa senjata, bawa pisau misalnya, kalau dia mendekat repot urusannya. Yaudah jangan sampai dia dekat, yuk lempar-lemparin aja sampai dia nggak mendekat, sampai dia kabur. Bisa dipahami ini. Jadi lihat maslahatnya. Kalau nggak ada maslahatnya, nggak boleh anda main itu. Tapi kalau ada maslahatnya, kata tadi Imam Nawawi, kata Ibnu Hajar, rahimahullah, boleh. Dan ini memperkuat keterangan para sebagian ulama usul fikih dan ulama maqasid seperti Asy-Syatibi rahimahullah, bahwa pada dasarnya hukum-hukum yang non ibadah mahdhah itu kita lihat ilatnya, kita lihat alasan hukumnya. Karena itu bukan ritual gitu. Ya, yang ghairu ma'qulatil makna, ritual yang di atas kemampuan akal kita. Walaupun berbicara tentang illatul hukum atau alasan hukum itu harus kembali ke pakar. Gak bisa kita baru-baru belajar, yang penting ilatnya, yang penting kan alasannya. Tenang dulu, sabar, jangan sampai kita salah nih. Ini bicara hukum Allah. Kita lihat keterangan para ulama dulu. Karena seringkali kita terburu-buru. Dan dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran berharga bahwa mengkaji hadis itu butuh keterangan para ulama. Butuh keterangan para ulama. Kalau kita main asal baca Riyadhus Shalihin misalnya, ketemu hadis ini kan bingung, khadzaf ini apa? Terus cek di kamus misalnya, atau oh melempar dengan batu atau kerikil, oh berarti enggak boleh, haram. Ini hadisnya. Oh, iya ya. Tapi lihat keterangan para ulama. Keterangan para ulama seperti apa? Keterangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Memahami dalil itu butuh kaidah yang telah digariskan oleh para ulama kita. Dan terus sanad mereka bersambung ke tabi'in, ke tabi'in, ke sahabat, lalu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ingat nasihat dari salah satu masyayikh, salah satu pakar fikih, Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air hafizahullahu taala, dan beliau pengisi di Masjidil Haram. Beliau katakan, usahakan antara anda dengan dalil itu ada ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maksudnya apa? Maksudnya jangan memahami dalil itu dengan pemahaman kita sendiri, kita harus memahami dalil itu dengan keterangan para ulama. Karena walaupun di hadapan kita dalil, kita bisa salah paham. Kita bisa salah paham. Jadi ketika kita punya buku Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab hadis yang lain, kita harus kembalikan ke keterangan para ulama. Apa kata Imam Nawawi, kata apa kata Ibnu Hajar, apa kata A'immatul Arba, dan mereka itu menggunakan dalil juga. Artinya mereka enggak pakai pemikiran mereka pribadi. Mereka mendapatkan keterangan itu dari guru-guru mereka, terus sampai tadi tabi'ut tabi'in, lalu tabi'in, lalu sahabat, sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin. Makanya dijelaskan sebagian para ulama seperti Sufyan bin Uyainah atau Abdullah bin Wahab, kalau pakai bahasa kita nih, orang itu bisa salah walaupun berargumentasi dengan hadis, kecuali para fuqaha, kecuali para ulama, maksudnya kecuali yang mengerti benar apa yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika bersabda dengan sabda ini. Jadi kita bisa tetap keliru walaupun kita sudah berargumentasi dengan hadis. Kecuali para fuqaha, kata Sufyan bin Uyainah, ulama besar, ulama klasik besar. Maksudnya kecuali ulama yang mengerti apa pesan dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan itu, kita aja nih di lingkungan keseharian, padahal bos kita tuh bicara depan mata kita, itu aja kita bisa salah paham, terus dikoreksi sama teman kita, "Mas bro, bukan itu maksud bos, bukan itu, bukan maksud bro tuh begini yang benar." Oh iya, kok bisa tahu? Saya ini sama bos itu udah 20 tahun, Mas bro, udah ngerti apa yang beliau maksud kalau beliau bicara A, apa yang beliau maksud kalau beliau bicara dengan ini. Mas kan baru di sini, baru 2 bulan, ya perlu waktulah. Itu hadirin. Itu biasa dalam pergaulan. Padahal kita dengar langsung di depan mata kita. Kalau pakai ilmu hadis tuh sanadnya 'ali itu. Langsung. Tapi apa pemahamannya? Apalagi kalau kita itu tadi enggak ngerti bahasa Arab, lalu Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab, dan juga butuh keterangan para ulama. Allah Ta'ala misal. Dan itu yang dikatakan, itu metode para ulama-ulama klasik kita. Gitu hadirin. Makanya Abdullah bin Wahab pernah mengatakan begini, "Kalau Allah tidak menyelamatkan aku melalui Imam Malik dan melalui Laits, maka aku sudah menyimpang. Aku sudah menyimpang." Itu ada orang yang bingung, kok bisa? Karena Al-Imam Abdullah bin Wahab ini sosok yang sangat mencintai dalil. Lalu beliau mengatakan, "Iya, karena aku tidak mengerti sebelum dulu ya, dulu cerita, karena dulu aku tuh nggak ngerti apa maksud dari hadis ini, apa maksud dari hadis itu. Dan aku baru mengerti ketika dijelaskan oleh Imam Malik dan Imam Leith gitu, coba. Jadi benar nih hadisnya ada depan aku, tapi aku nggak ngerti apa maksudnya. Kalau Allah tidak menyelamatkan aku melalui guruku Imam Malik, melalui Imam Leith yang menjelaskan gini loh pemahamannya, begini loh maksudnya, maka aku menyimpang nih, gitu kata beliau. Allah Ta'ala misalnya. Jadi kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebuah keharusan, jelas. Taraktu fikum amuraini lan tadillu ma in tamasaktum bihi ma kitabullah wa sunnati. Aku wariskan kalian dua hal, kalian gak akan tersesat selama kalian berpegang teguh, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Nah, berikutnya bagaimana memahami yang benar. Maka ikutilah pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, lalu para ulama-ulama kita, ulama yang empat, dan ulama-ulama lain, yang semua mereka mengambil ilmu dari guru mereka sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, terakhir, hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW dan sunnah beliau. Dan berusaha mendidik orang lain untuk mencintai Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mughaffal ketika salah satu kerabatnya tetap kekeh melakukan khodaf yang gak ada maslahatnya. Lihat, kita udah bicara konteks hadis ini adalah kalau gak ada maslahat, kalau gak ada kalau gak ada tujuan, dan justru akhirnya nanti merugikan orang, melukai orang, membuat buta mata orang, membuat orang sakit, nanti giginya patah dan lain sebagainya. Itu konteks hadis ini kan, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar, dan para ulama yang lain. Nah, ketika kerabat beliau melakukan khodaf, melempar dengan batu kerikil dalam konteks seperti ini, maka beliau ingatkan, Nabi larang loh, gitu loh. Tidak digubris, tidak ditanggapi, tetap aja pakai khodaf. Maka Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhuma mendiamkan dalam rangka mendidik, kata para ulama, dalam rangka ta'zir, bukan memutuskan tali silaturahim, bukan. Bukan karena masalah dunia, bukan karena baper, bukan karena tersinggung nasihatnya gak diterima. Gak boleh. Karena kalau kita mendiamkan saudara kita atau mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari, itu dosa. La yahjur muslim musliman atau la yahjur muslimu akhahul muslim fauqa thalath aw kama qala. Enggak halal seseorang muslim mendiamkan muslim yang lain lebih dari 3 hari. Enggak halal, enggak boleh. Lihat bagaimana jamaah ini, agama kita ini Masya Allah. Jadi Allah tuh yang maha al-alimul khabir, itu kan paling ngerti ciptaannya. Allah tahu tingkatan hati kita ini beda-beda. Ada orang yang hatinya masya Allah bersih, lapang gitu ya. Jadi begitu disakiti atau begitu dizolimi, langsung detik itu dimaafkan. Tapi gak semua orang kayak begitu kan. Ada orang butuh waktu, ada orang butuh momen menenangkan diri. Aku butuh waktu. Nah, Allah kasih waktu, tapi bukan 3 bulan jamaah, bukan 1 tahun gak tegor-tegoran. Allah kasih waktu 3 hari. Nah itu 3 hari. Oke, Anda butuh menenangkan diri 3 hari. Masuk hari keempat harus sapa-sapaan lagi, harus komunikasi lagi. Gitu. Itu hadirin. Nah, ini jika urusannya urusan dunia, urusan pribadi, enggak boleh lebih dari 3 hari. Kata para ulama. Tapi kalau urusannya untuk membela hak Allah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mendidik, dalam rangka mengedukasi, maka boleh lebih dari 3 hari. Asal jujur, ini dalam rangka mendidik, dalam rangka mengedukasi, dalam rangka menghukum agar seseorang berubah, menghukum agar seseorang berubah, ta'zir, hukuman agar orang ini berubah. Dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Gitu loh, benar enggak, jujur enggak kita ketika diamkan orang karena alasan itu? Atau karena baper tapi packagingnya ini untuk edukasi, tapi baper sebenarnya. Nah, hadirin Allah muliakan, ini diperbolehkan dan dalilnya banyak. Contoh Pak di masa Nabi dan sahabat, lebih dari 1-2 contoh. Di antaranya Abdullah bin Mughafal ini mendiamkan kerabatnya. Di antara yang lain apa? Ka'ab bin Malik, masih ingat 50 hari, di atas 3 hari, 50 hari. Dan Nabi enggak benci sama Ka'ab, Nabi sayang. Masih ingat ketika Ka'ab sholat, lalu Nabi sholat perhatikan karena sayang. Lalu ketika Ka'ab curi-curi pandang, Nabi buang muka lagi. Nabi sayang sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalam rangka bukan membenci secara personal, baper secara personal, tersinggung secara personal, bukan. Abdul Mughafal enggak demikian radhiyallahu ta'ala anhuma. Bagaimana beliau ulama sejati, beliau pejuang, beliau siap ditempatkan di mana-mana, disuruh Umar ke Basra, beliau berangkat ke Basra. Hadirin Allah muliakan, ini dalam rangka ta'zir, kata para ulama, menghukum untuk maslahat, menghukum untuk maslahat agar orang itu sadar, orang itu berubah, orang itu kembali. Karena mereka ingin semua pihak itu mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya mohon pencerahannya. Istri saya selalu mengikuti kajian Ustaz, tapi yang saya bingung, hal itu sama sekali tidak melembutkan hatinya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Hal-hal seperti ini hendaknya jadi bahan introspeksi bagi kita semua, baik yang bicara maupun yang mendengarkan. Ya, kita semua yang pertama yang bicara harus lebih terus mengintrospeksi diri, harus menjaga diri dari ketidakikhlasan dan lain-lain, harus lebih berjuang untuk ikhlas dalam menyampaikan dan lain-lain. Itu dari segi yang menyampaikan dan yang berbicara. Adapun yang kedua, dari sisi yang mendengar. Karena gak cukup hanya dengan yang berbicara dituntut untuk ikhlas. Sebagaimana yang kita bahas tentang hadis Aribat bin Sariyah. Kenapa para sahabat itu bisa nangis kalau Nabi SAW memberikan nasihat? Padahal nasihatnya sederhana. Karena ada kebersamaan antara dua belah pihak. Yang memberikan nasihat orang paling ikhlas, Rasulullah SAW, dan yang mendengar sahabat yang merupakan sosok-sosok yang hatinya sangat bersih. Sebagai bukti, Abu Jahal, walaupun yang menyampaikan Rasulullah SAW pun dia gak terima. Abu Jahal tuh, Abu Lahab juga gak terima. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik bagi orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Namun Allah yang memberikan hidayah taufik kepada orang yang Allah inginkan. Dan Allah yang paling tahu siapa yang paling berhak dapat hidayah. Jadi seluruh ustadz, seluruh kiai, seluruh ulama itu gak punya hidayah taufik yang bisa membuka hati orang. Tugas mereka hanya menyampaikan dengan berusaha seikhlas mungkin dan berusaha sehikmah dan sebijak mungkin. Diterima atau tidak diterima, diamalkan tidak diamalkan, maka itu dikembalikan ke taufik Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik. Tapi Allah kan enggak mungkin zalim. Allah tahu siapa yang paling berhak dapat hidayah. Berarti ada masalah kalau kita enggak dapat hidayah. Makanya hadirin Allah muliakan, ulama selalu mengingatkan kita, dan ini yang berusaha kita ulang dengan segala keterbatasan kita, bahwa pentingnya mencari ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu yang banyak-banyakan. Kita seringkali menyampaikan nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal. Bukan yang sekadar dihafal, itu yang bermanfaat. Jadi hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan apa niat kita ketika ikut kajian. Benarkah kita ingin menjadi sosok yang lebih soleh atau soleha? Benarkah kita ingin mengamalkan ilmu kita? Benarkah kita ingin menjadi lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah? atau kita hanya ikut figur tertentu saja? Bukan ke ilmu dan hidayahnya, ini yang perlu kita renungkan. Karena kata para ulama klasik, innama yutlabul ilmu liyuttaqullahu bih, sesungguhnya ilmu itu dikaji, dipelajari agar kita bertakwa kepada Allah, agar kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu intinya, bukan seru-seruan, bukan hype-hypean kajian, bukan. Tujuan kita ikut kajian Riyadhus Shalihin misalnya, itu agar kita bisa bertakwa, agar kita bisa bertakwa. Dan ingat, di hari kiamat kita ditanya tentang dua hal, tentang ilmu kita. Kata Nabi SAW, mu'an ilmihi madha amila bih. Kita kan ditanya tentang ilmu kita, ngaji gak kita? Nuntut ilmu enggak? Belajar apa enggak? Kalau kita bisa jawab, iya saya belajar, saya nuntut ilmu ya Allah selama di dunia, selamat? Enggak, belum. Pertanyaan kedua, madza amila bih? Apa yang sudah diamalkan? Apa yang sudah diamalkan? Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi penolongmu atau jadi bumerang terhadapmu. Sebagaimana jemaah sekalian, melembutkan hati itu butuh proses juga. Jadi banyak kemungkinan, bisa jadi istri kita udah berusaha tapi memang butuh proses. Karena melembutkan hati itu pekerjaan maraton, hadirin. Tapi butuh proses juga, bukan justifikasi. Kalau benar-benar butuh proses, pasti ada progres, walaupun 0,1%, tapi terus ada progres. Al-Imam Ibn Munkadir itu menyatakan, saya itu membersihkan hati puluhan tahun. Ada ulama itu membersihkan hati 20 tahun. Membersihkan hati itu proses panjang, gak mudah. Maka kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Dan ini juga PR kita sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini qawwam, pemimpin bagi wanita. Dan arti dari qawwam dijelaskan banyak para ulama. Di antaranya adalah tugasnya itu mendidik istri. Dan proses mendidik itu seringkali butuh waktu yang panjang, bukan 1-2 hari. Kalau menghukum lebih mudah, marah-marah cepat bisa, tapi mendidik itu panjang jamaah, dan itu tanggung jawab kita. Jadi semua kita harus introspeksi diri, semua kita tanpa terkecuali. Dan ingatkan, kasih nasihat yang baik buat istri kita. Sebenarnya kita ngaji ini untuk apa? Kata para ulama, kita tuh ngaji untuk bertakwa kepada Allah, bukan seru-seruan. Kita ini ngaji agar kita takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kata Al-Imam Ahmad ketika memuji Ma'ruf Al-Karkhi, ketika Ma'ruf Al-Karkhi diberikan catatan sebagian pihak sebagai sosok yang ilmunya tidak dalam, kata Imam Ahmad, apalagi yang dicari orang ketika belajar kecuali mendapatkan apa yang dimiliki oleh Ma'ruf Al-Karkhi. Apa itu? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah para ulama kita. Ingatkan juga istri kita, dan kita semua tentu saja, bukan hanya istri kita, bahwa kata Al-Imam Ibn Qudamah, al-ilmu ibadatul qalbi, ilmu itu ibadah hati. Ilmu itu ibadah hati. Dan ini bukan meremehkan amalan-amalan zahir, Karena kalau hati baik, semua akan baik. Kalau hati rusak, semua rusak. Al-ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu kata para ulama ibadah hati. Dan juga saya ajak kita semua sebagai suami, sebagai pemimpin juga introspeksi diri. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin. Dan jangan jangan hanya istri yang disalahkan walaupun sikapnya salah. Mungkin karena kita kurang dekat dengan Allah. Mungkin karena kita kurang sujud kepada Rabbul Alamin. Mungkin karena kita kurang tunduk. Mungkin ada harta haram yang kita makan. Terus introspeksi. Kalau semua mau mengintrospeksi, maka insyaallah hasilnya akan positif. Dan doakan istri dan keluarga kita. Seringkali kita nih suami lebih sering gunakan nasihat dan marah-marah kita dibanding menggunakan doa kita. Padahal hati istri kita itu di antara dua jemari Allah. Inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi rahman. Hati seseorang itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jangan kita lupa mendoakan. Lupa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala bismillah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.